keresahanmu selalu terbayang. Sejak kau jumpa serai wajah, bila kita tanpa menawan. Dia, ini hanya dia yang engkau puja. Tiada lagi kata manismu terucap untuk diriku. Untuk diri.